Seperti bintang-bintang tak selalu bersinar padam setiap datangnya malam. Seperti lautan yang terlihat indah tapi kadang bawa petaka. Semuanya bisa dan tercipta begitu. Takkan ada kuasa sanggup merubah semua. Seperti cinta kita tak selamanya mudah agar selaras di matamu. Sebesar apapun harapan ditanam takkan jadi lebih sempurna. Yang aku minta kau mengerti maksudku. Terima kelebihan kekurangan diriku. Biarkan saja berjalan dengan waktu sampai saatnya. Kau kecewa dengar kata maaf dariku atas salahku. Jika kau bahagia pun ingin mendengar semua.